إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini kita masih bisa ta'lim di tempat ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Seperti yang tadi disampaikan, mudah-mudahan kita bisa menyolati saudara kita yang mudah-mudahan beliau mati di atas akidah yang sahihah dan meninggal di atas sunnah. Dan itu kemuliaan, itu rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala, husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada beliau husnul khatimah. Amin rabbal alamin. Dan memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah dengan kita selalu ta'lim. Mudah-mudahan iman terjaga. Takwa pun semakin kuat. Ditandai dengan semakin aktifnya kita ta'lim dan semakin bertambah dalam beramal saleh. Semakin itu kita jalani dalam hidup ini, maka semakin kemungkinan besar mendapatkan husnul khatimah akan kita raih. Seperti beliau-beliau saudara-saudara kita yang meninggal, yang sebelumnya dan yang sebelumnya, dan yang akan datang. Tidak satu pun di antara kita tahu kapan kita akan mati. Mungkin kemarin ikut ta'lim, kita tidak mengerti. Ternyata hari ini beliau meninggal. Kita sekarang duduk di sini, bisa jadi pada Jumat besok. Kenapa, Pak? Namanya kematian tidak mundur, tidak maju, tidak perlu takut. Dia tidak apa? Iya. Pertanyaannya adalah, ala ayyi syai'in namut? Bukan kita bertanya dan takut kapan kita matinya, tetapi yang kita pikirkan, ala ayyi syai'in namut? Kita mati di atas apakah kita mati? Apakah kita mati di atas tauhid wa sunnah? Itu yang kita harapkan. Atau kita mati pada suatu saat nanti ketika bergelimang maksiat dan dosa. Itu yang sangat kita pikirkan. Adapun kapan kita mati, enggak perlu kita pikirkan. Tidak perlu takut. Karena itu tidak akan maju dan tidak akan mundur. Sehingga kalau disebut Jumat besok siapa yang mati, ketahui semuanya, ya tidak ada yang tahu. Ya tidak apa? Ya, tidak ada yang tahu. Pertanyaan itu menjadi sebuah tema ceramah seorang alim, ana lupa namanya, ala ayyi syai'in namut? Kita mati di atas apa? Itu yang menjadi PR yang harus kita camkan tiap hari. Kita akan mati entah kapan. Tapi kita berusaha mati di atas tauhid was sunnah, tanpa syirik dan tanpa bid'ah. Dalam keadaan taat kepada Allah Azza wa Jal, bukan dalam keadaan maksiat. Itu yang kita harus usahakan. Dan itu dengan cara kita selalu talabul ilmi. Dan selalu kita beramal. Terus dan terus. Jangan kita pernah bosan beramal. Karena itu adalah zad taqwa. Itu adalah perbekalan kita mati. Sebaik-baik bekal adalah apa? Ketakwaan. Fa inna khair zadi taqwa fatazawwadu, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, fatazawwadu, maka berbekallah kalian, wahai manusia. Fa inna khairaz zadi at-taqwa, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Mari kita selalu dan selalu mendekatkan diri kepada Allah dalam kondisi apapun, karena mati bisa dalam kondisi apapun. Berangkat sehat, pulang meninggal dunia. Baik menengok anaknya, ataupun berangkat untuk bisnis, ataupun berangkat untuk kerja, pulang tinggal jasadnya tanpa ruhnya. Bisa terjadi. Siapapun itu orangnya akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan mati. Ala ayyi syai'in namut. Ini kalimat yang indah sekali. Kita tidak terfikirkan kapan. Karena kita tidak perlu memikirkan itu. Yang masih muda jangan pikirkan. Oh, tasi suwe uripku. Tasi nom. Ujuk-ujuk tabrak mobil bak mati. Tasi nom mati. Banyak. Bapak ibunya masih hidup. Anaknya pada mati juga banyak. Ha kata kaum muslimin. Tetapi pertanyaan ini camkanlah. Ala ayyi syai'in namut. Kita mati dalam posisi seperti apakah kondisi kita. Itu masing-masing kita berpikir. Karena mati seakan-akan mengitari kita terus-menerus. Kita sebut dengan bahasa seakan-akan. Karena memang Nabi menyebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, Al-Imam Tirmidzi menyebutkan hadithun hasan. Walaupun dalam sanadnya ada pembahasan. Beliau mensifati maut itu sebagai sesuatu yang mujhizan. Apa makna mujhizan? Sesuatu yang sudah jahiz. Apa jahiz? Siap. Mati itu setiap saat sudah siap. Tinggal menunggu perintah Allah Subhanahu wa taala, maka datanglah malakul maut pada waktunya dan langsung mengambil nyawa kita. Tanpa permisi, tanpa memberitahu, tanpa apa, ambil. Tidak ada satupun yang kuasa menolaknya. Tidak ada satupun yang kuasa untuk menghindari al-maut. Baik dia sakit atau sehat. Muda atau tua. Tidak ada satupun yang mampu. Sehingga Nabi kita mengatakan, badiru bil amal, segeralah beramal sebelum mati merenggut kita. Hadirin kaum muslimin, mudah-mudahan dengan ini mengingatkan kita bahwa kita akan mati. Hikmah kita menyolati jenazah. Itu apa kaum muslimin? Ini ta'lim hari Senin kan ya? Ya bukan ta'lim hari Jumat. Pas kebetulan Jumat itu tentang jenazah. Ini Senin. Cuman sebagai muqaddimah. Mengingatkan al-maut. Ketika kita mendengar si fulan meninggal dunia. Tetangga kita, saudara kita. Atau andai tolan meninggal dunia. Apa yang menjadi ibrah pertama? Kita pun akan semisalnya. Rasul memberitahukan di antara doa yang kita ucapkan ketika kita ziarah kubur. Wa inna insyaallah bikum lahikun. Sesungguhnya kami yang masih hidup ini. Insyaallah sebentar lagi entah kapan akan bersama kalian pula di alam kubur. Ini hikmah yang harus kita petik. Kita menyolati jenazah kali ini. Suatu saat kitanya akan disolat. Dan sangat beruntung ketika seorang disolati oleh ahlu sunnah, ahlu tauhid, lebih dari 40 orang akan diberi izin Allah Azza oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat pada dia. Sangat mengembirakan, semakin banyak yang menyolati, semakin bagus. Mudah-mudahan nanti kita pada salat isya, setelah kita sholat ba'diyah tentunya, kita baru mengedepankan jenazah. Baru kemudian kita akan menyolatinya. Di sini? Atau di rumahnya? Di sini, di bawah sini. Ya, zin, bagus. Hadirin kaum muslimin rahimani warang jami'an. Jadi mudah-mudahan kita mendapatkan pahala satu qirat dengan kita menyolatinya. Bagi jenazah, bagi antum yang hadirin bisa untuk mengikuti jenazah ke makam mendapatkan satu qirat lagi, berarti dua qirat. Dua qirat pahala sebagaimana dua gunung besar. Dari sisi besar dan sisi beratnya semisal dua gunung itu. Maka jangan kita lepaskan bagi yang memiliki kesempatan, dan ini sunnah muakkadah, tidak sampai tingkatan apa? Fardu ain. Fardu apa? Kifayah. Fardu kifayah bukan sunnah muakkadah, fardu kifayah da amila bihi man yakfi saqd ibn al-baqi. Apabila orang yang sudah melakukan sudah mencukupi, maka gugurlah dosa dari orang yang tidak mengerjakannya. Hadirin kaum muslimin, kita kembali ke kitab kita Lamadiril Mansur sampai pada nomor yang keberapa? 546. 548. Qala al-Imam Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibni Baz rahimahullahu taala, yang dikenal dengan Syekh Ibnu Baz bin Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz. Beberapa orang salah dalam menyebut beliau Syekh. Syekh, walhamdulillah kalau Syekh Ibn Baz ini dikenal dengan Syekh bin Baz. Syekh bin Baz. Jarang orang menyebut beliau dengan Syekh Baz, itu jarang. Tapi kalau Syekh Ibn Utsaimin, banyak orang mengatakan Syekh Utsaimin, itu salah. Syekh Ibn Utsaimin. Juga ada beberapa orang yang menyebut nama beliau dengan Syekh Saleh Al-Utsaimin. Salah juga. Kita harus mengenal Syekh kita. Nama Syekh Ibn Utsaimin adalah Syekh Muhammad Ibn Saleh Ibn Utsaimin. Sehingga kalau ada yang menyebut Syekh Saleh Al-Utsaimin, Syekh Saleh Al-Utsaimin, itu salah. Beliau sendiri yang mengkritik. Saleh Abi, kata beliau. Saleh itu nama babaku. Dia bukan Syekh, kata beliau. Demikian pula Utsaimin. Utsaimin bukan Syekh. Beliau terangkan bukan Syekh. Itu mbahnya-mbahnya kabilahnya Utsaimin. Syekhnya adalah Muhammad. Al-Syekh Muhammad. Ibnu Saleh Ibnu Utsaimin. Kalau mau menyingkat Syekh Ibnu Utsaimin boleh. Atau Syekh Ibnu Saleh Ibnu Utsaimin. Tapi kalau memanggil Syekh Ibnu Syekh Utsaimin salah. Syekh Utsaimin. Apalagi bahasa kita Utsaimin. Ada tidak yang memanggil Utsaimin? Ini salah kaprah, prah kaprah salah. Bolak-balik salah. Bukan Utsaimin, Utsaimin dari kalimat Utsman. Tazhir Utsaimin, ya, sehingga perhatikan namanya. Yang akan kita baca Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Qala Syekh, idza jahara bi bid'atihi aw ma'siyatihi la ghibata lahu. Apabila seorang menampakkan bid'ahnya atau menampakkan kemaksiatannya, maka tidak ada ghibah seandainya membicarakan orang tersebut. Membicarakan orang yang terang-terangan dalam melakukan bid'ah atau dalam melakukan maksiat, maka itu bukan ghibah. Ya, ini tidak diharamkan. Membicarakan mereka tidak diharamkan. Tak lain membicarakan mereka dalam rangka untuk kita menjauhinya dan menjauhkan umat dari mereka. Misal kata beliau, alladhi yujahiru wa yashrabul khamra. Misalnya seperti orang yang dia terang-terangan minum khamr. Yuqal innahu fajir. Dikatakan dia fajir, pelaku dosa. Ahlul maksiat. Awid dukhan, atau orang yang merokok, syurbud dukhan. Dukhan itu asap, syurb itu minum, minum asap. Bahasa kitanya menghirup asap, yakni merokok. Bahasa Jawanya udud. Bukan jenengan orang ngerti. Ini pun kata beliau, dia termasuk dikatakan fajir. Orang yang fajir. Pendosa. Dini wa kaum muslimin rahimani wa jami'an. Kalau dibicarakan, tidak termasuk riba. Dari sisi dosa yang dia terang-terangan. Bukan dari sisi yang lain, ikhwan. Dosa itu macam-macam. Ada dosa yang terang-terangan, ada dosa yang dia sembunyikan. Maka yang boleh untuk dibicarakan adalah dosa yang di mana dia melakukannya terang-terangan. Faedahnya dalam rangka untuk kita menjauhkan diri kita dari mereka pelaku kemaksiatan tadi, yang terang-terangan. Jangan mendekati, jangan bergaul, apalagi simpatik dengan mereka. Dan kita pun berusaha untuk menyelamatkan orang lain. Awas, dia narkobais. Dia khumar. Meminum khamar. Dia ini, dia itu, jauhi. Karena dia telah melakukannya dengan terang-terangan. Hak kata kaum muslimin. Bisa difahami? Ya. Ada pun dosa yang tersembunyi, tetap tidak boleh dibicarakan. Halu kulli hiya la ghibata lahu wa faddaha nafsahu. Yang demikian ini tidak mengapa dibicarakan karena dia sendiri yang telah membuka kedok keburukannya. Sehingga kalau dibicarakan oleh orang lain, maka itu tidak termasuk dari apa? Riba. Wahakada man a'lana bid'atahu. Demikian juga dengan orang yang terang-terangan, bahkan dia menyebarkan kebid'ahannya. Kalladzina yabtadi'una bil ihtifalat. Sebagaimana contohnya adalah orang-orang yang mengada-ada perayaan-perayaan. Bahasa Arabnya ihtifal. Perayaan-perayaan. Perayaan itu banyak. Di antaranya bil maulid. Perayaan maulid. Maulid itu bahasa Arab. Kalimat lainnya adalah milad. Memperingati milad. Apa milad? Sama dengan maulud. Ada milad individu, ulang tahun. Ada milad organisasi. Sudah sekian tahun organisasi berdiri, diperayakan pada setiap hari tersebut. Milad organisasi A atau milad yayasan B. Ini semuanya adalah bid'ah. Tidak ada satupun dalil yang membolehkannya. Bahkan itu adalah kebiasaan Yahud. Laisa minal Islam. Hal itu bukan dari Islam. Sehingga barang siapa yang memasukkan hal itu ke dalam bagian Islam, faqad ibtada'a. Maka sungguh dia telah mengada-ada yang bid'ah, yang tidak ada sunnahnya. Abi lailatin 27 min Sya'ban. Ada juga kata beliau yang berihtifal merayakan malam ke-27 di bulan Sya'ban. Mengapa malam yang ke-27 di bulan Sya'ban? Sya'ban itu satu bulan sebelum Ramadan. Ada beberapa orang kata Syekh Za'amu, Lailatul Isra wal Mi'raj itu terjadi, malam itu terjadi Isra dan Mi'raj. Za'amu mereka menyangka pada tanggal itulah terjadinya Lailatul Al-Isra wal Mi'raj. Atau bil bina. Atau bil bina alal kubur. Atau merayakan membangun kuburan dengan megah. Bahkan membangun di atasnya bangunan kecil. Ya. Dari tembok dihias demikian rupa. Bahkan bisa seorang masuk ke dalamnya. Dan itu kadangkala dilakukan adanya haul di tempat tersebut. Haul itu artinya apa? Satu tahun. Seperti haulnya zakat. Zakat itu ada nisab dan ada apa? Haul. Kalimat haul itu ekonomi muslimin putaran satu tahun. Itu namanya haul. Adapun kematian diperingati satu tahunnya ketemu tanggal berapa dia mati. Itu juga disebut dengan Islam mereka haul. Tahu haul Bapak? Haul itu bukan haul. Haul itu artinya hantu. Sesuatu yang menakutkan. Kalau yang berputar satu tahun itu namanya haul. Pakai ha. Ya. Kalau bahasa Jawanya apa? Kaul apa? Khol apa? Haul. Khol. Khol itu bahasa Arab. Artinya cuka. Itu khol pak. Khutu ali khol. Khol itu cuka. Sehingga orang-orang yang melakukan khol itu lagi minum cuka. Hadirin kaum muslimin. Autajis. Atau menyemennya. Wad'il kubab alaiha. Mendirikan kubah di atas kuburan. Yunkar alaiha. Maka hal itu semuanya diingkari. Tetapi jikalau kita mampu. Syekh mengatakan diingkari. Namanya mengingkari kemungkaran. Lihat ke sini kaum muslimin. Ini satu hal yang penting. Supaya jangan salah faham. Mengingkari kemungkaran itu ada tiga tahapan yang harus diperhatikan. Karena mengingkari kemungkaran yang dimaukan dalam syariat adalah merubah sesuatu yang mungkar untuk menjadi baik. Itu yang dimaukan dalam agama kita. Bukan mengingkari kemungkaran semau kita dengan pentungan, bawa linggis, bawa bambu. Bukan. Kalau itu Anda mampu dengan itu merubah yang mungkar menjadi baik, silakan kalau mampu. Tetapi kalau Anda melakukan itu, ternyata menjadikan kemungkaran akan lebih besar. Dan akan timbul backing-backing yang membackingi kemungkaran itu. Karena gara-gara kamu kemarin anarki. Bahkan kamu yang dihukum gara-gara atas nama mengingkari kemungkaran dengan cara yang mungkar. Kamu yang ditangkap karena merusak. Atau karena melanggar hak asasi manusia. Tidak diperkenankan seperti itu. Sehingga Nabi kita alaihi wasallam dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Ini saya sebutkan supaya tidak salah faham. Nabi kita menyatakan apa? Man ra'a minkum mungkaran fal yughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya. Mampu tidak? Masih-masih ala qadri seta'atihi. Setiap kita melakukan hadis ini semampu dengan kadar yang kita mampu. Siapa yang melihat kemungkaran? Kalau kemungkaran itu ada di rumah kita. Dan kita sebagai kepala rumah tangga. Kita bisa menegur dengan keras. Menghentikan kemungkaran itu. Spontan. Dan tidak menimbulkan apapun. Karena itu di bawah kekuasaanmu. Rumah itu rumahmu. Engkau yang memilikinya. Dia anakmu. Itu istrimu. Maka engkau bisa merubahnya. Dan akan berhenti kemungkaran dalam rumahmu itu seketika. Dan menjadi baik. Tapi kalau itu terjadi di rumah orang. Mampu kamu? Gak mampu. Itu bukan rumahmu. Ada orang nyetel dangdut. Ya? Kamu datang ke rumahnya marah-marah. Itu rumah dia. Bukannya akan dilirihna pak. Oh disorok nasan gawe. Ya? Apa kamu mampu? Lah gak mampu. Maka tidak diperintahkan kamu untuk membebani dirimu. Melakukan sesuatu yang kamu tidak mampu. Ini rumah orang. Saya mengingkarinya. Tidak akan bisa karena bukan penguasa rumah itu. Dan tidak ada hak orang mengatakannya. Saya paling mengucapkan dengan lisan. Sudah tidak mampu dengan tangan? Karena kata Nabi, kalau engkau tidak mampu mengingkari kemungkaran dengan tanganmu, dengan keras, dengan tegas, maka jangan kamu lakukan itu. Kamu harus berpindah pada kemungkinan yang kedua yang kamu mampu. Maka dengan apa? Lisan, omongan, nasihat. Tok-tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Anu minta maaf, ini ada bayi. Baru sembuh, pulang dari rumah sakit. Sehingga minta tolong dikecilkan. Oh iya. Bahkan dimatikan malah, Pak. Ketika Anda mampu, ucapkan itu. Bisa sebagai alasan. Minta maaf, Mas. Jangan berbuat merconan di sini. Ini wilayah anak-anak. Mengganggu. Bisa. Tapi itu pun kadang enggak mampu. Kalau kamu tidak mampu, maka jangan paksakan. Engkau ingkari itu dengan apa? Kalau kamu tidak mampu, maka dengan hati. Semisal kayak perkara yang tadi disebutkan oleh Syekh. Ada kuburan yang dikijing. Ada kuburan yang dibangun. Apa dengan bangunan permanen dan sebagainya. Itu mungkar. Tetapi kalau kita tiba-tiba membawa linggis didongkeli. Kebugi ngomong, Pak. Kisah apa jane iki bocah. Bahasa ngaji jangan ngawur temen kuburan didongkeli. Bukan merubah kemungkaran menjadi baik. Bahkan sunnah yang kamu bawa tercela akibat perbuatanmu yang salah. Bukan kemudian orang sepakat kalau demikian kita lanjutkan saja. Karena ini tidak sesuai dengan sunnah. Bukan seperti itu yang didapat dalam mereka. Tetapi didapat di sebuah kesimpulan. Orang ta'lim sunnah ngawur dalam beragama. Itu berbahaya. Sangat kita berhati-hati. Karena itu bisa menyebabkan tercorengnya nama sunnah ketika kita mengingkari kemungkaran dengan sesuatu cara yang sebenarnya kita tidak mampu. Cuman kita bergaya mampu. Bukan merubah tapi merusak akhirnya. Bisa dipahami hadirin? Jangan sampai kaum muslimin dibikin benci terhadap sunnah gara-gara perbuatan kita yang salah. Menyalahi aturan syariat. Kalau kita mau ngomong, saya mau nyampaikan kepada siapa tentang ilmu ini? Oh nanti ada pertemuan RT-an. Sampaikan saja tentang perihal membangun di atas kuburan. Dipikir-pikir, saya warga baru, bocah nom, yang lebih tua banyak. Kalau saya ngomong, kemungkinan tidak didengar. Atau mungkin engkau tidak dikasih kesempatan untuk berbicara. Atau mungkin kemungkinan banyak. Sehingga tidak bermanfaat kamu berbicara. Maka jangan kau paksakan merubahnya dengan ucapan. Karena apa? Untuk bisa meyakini membangun kuburan dengan disemen, dengan dikicing dan lainnya itu ada sesuatu yang batil. Butuh ilmu terlebih dahulu untuk menerima hal ini. Butuh apa, Pak? Ilmu. Tidak semua orang itu kalau dikasih ilmu langsung apa? Langsung masuk, tidak. Enggak seperti komputer ya, kaum muslimin, kalau tinggal masukkan data, di entry masuk ke komputer tinggal nyimpan. Kalau otak manusia enggak bisa. Karena pada manusia terdapat al-hawa. Kalau kamu mau menyebutkan musbil itu haram. Apa itu musbil? Celana di bawah mata kaki. Memanjang dari atas ke bawah. Atau sarung ataupun yang lainnya. Atau perihal ini. Membangun sesuatu di atas kuburan. Menyemen ataupun yang lainnya. Ini adalah sesuatu yang menyimpang dari syariat. Tiba-tiba disampaikan jebret seperti itu. Timbul penolakan. Apa penolakannya? Keislam apa maningnya? Penolakannya kayak gitu. Islam pamani, Islam anyar gitu. Bagai krungu. Nongor atau ngaji bagai krung rika. Ya. Dikasih sesuatu. Jangan itu dulu disampaikan. Kalau kamu RT-an. Walhamdulillah. Antum dikasih kesempatan untuk berbicara. Sampaikan yang lebih penting dari perihal ini. Yaitu apa? Materi-materi singkat. Ya. Perangkat lunak, otak, perangkat kasar. Kalau dalam komputer hardware apa ya? Sudah ada dalam otak-otak mereka, kepala mereka ini otak ada, hati ada. Tapi kalau dikasih data, nolak. Oh ini belum ada software-nya. Untuk bisa menerima ilmu sunnah, sampaikan dulu ini itu, suatu saat nanti, taruh ini. Kita ngaji di sini tahun berapa? 2007. Kita baca kitab ini tahun berapa? 2019. Berapa tahun kita kasih antum software untuk bisa menerima sub apa yang kita bicarakan aman. Tidak ada yang menolak. Bisa dipahami hadirin? Tapi kalau tiba-tiba jebret. Ya, siapa sih gelempak? Kaget kabeh. Tetapi perjuangan terus pelan hari demi hari dipoles. Walhamdulillah hati kita sudah menerima. Begitu bisa difahami hadirin. Sehingga dalam dakwah itu tidaklah kita jebret-jebret. Sementara disampaikan terima biora yang ono jorna. Tidak seperti itu. Semuanya adalah dengan fikihnya masing-masing. Itu bukan kecerdasan seorang ustaz, bukan. Itu fikih dalam dakwah. Fikih dalam dakwah adalah itu. Aturan syar'i. Nabi kita mengatakan kepada dua sahabat yang mulia, da'inya Rasul Abu Musa Al-Asy'ari dan Mu'adz Ibn Jabal. Ketika dua sahabat ini, da'inya Rasul, Rasul yang mengangkat, Rasul yang mengirim. Kemana? Ke negeri Yaman. Rasul memberikan kepada dua da'i ini. Bashira wala tunafira. Yassira wala tu'assira. Berikan kabar gembira kepada manusia. Datangnya Islam sesuatu yang mengembirakan. Jangan kau larikan mereka dari Islam. Ini nasihat Nabi kepada dua da'i beliau. Da'i beliau ini kalibernya, Masya Allah. Nabi yang milih. Kira-kira betul-betul selektif tidak apa-apa? Selektif sekali. Mu'adz Ibn Jabal, kibar sahabat. Kudangnya ilmu. Abu Musa Al-Asy'ari, muridnya Nabi. Nabi sangat paham. Akhlaknya, adabnya, keilmuannya, dakwahnya, hafalannya. Dikirim dan dinasihati dengan nasihat. Ada tiga nasihat. Beliau sebutkan dua yang perihal dengan berkaitan dengan dakwah. Bikin mereka senang dengan Islam. Dan jangan kalian bikin mereka lari dari Islam. Permudah dan pergampang urusan manusia. Jangan engkau membuat sulit kondisi yang ada. Ittafiqa wa la takhtalifa. Kalendaknya berdua bersepakat. Jaga persaudara di antara kalian. Jaga ukhuwah di antara kalian berdua. Dan jangan kalian berselisih. Masya Allah. Ini da'i wa kaum muslimin. Ini jawabannya kemana-mana pak. Keluar dari materi tapi tidak mengapa. Karena mengingkari kemungkaran. Itu harus sesuai dengan apa? Syariat. Kita kembali kepada pembahasan kita. Uyuqal hada la yajuz adi bid'ah. Al-maksud man adhara bid'atahu wa ma'asiyahu la ghibata lahu fi ma'lan. Jadi maksudkan dalam pembahasan ini adalah barang siapa yang menampakkan kebid'ahannya dan menampakkan kemaksiatannya, maka tidaklah termasuk ghibah seandainya membicarakan mereka. Fima a'lan, dalam perihal yang mereka terang-terangan. Lihat berulang kali, jangan kebablasan. Di samping jauh lebih, dia juga begini. Begini-begini dosa apa ini? Dosa tersembunyi, jangan kau sebut-sebut. Tapi kan dia al-bid'ah betul. Al-bid'ah kita sebut, bukan kita. Perhatikan kaum muslimin, ini indahnya sunnah. Kita disuruh membenci bid'ah dan disuruh membenci al-bid'ah dikarenakan mereka mematikan sunnah dan barikan manusia dari sunnah Nabi. Tetapi di sisi lain, kita diperintahkan untuk membuat al-bid'ah ini taubat, kembali ke sunnah. Sehingga kalau kita menampakkan kebencian kepada mereka lebih dari porsi yang disyariatkan, maka niscaya yang akan terjadi al-bid'ah tersebut akan membenci ahlu sunnah. Tetapi kalau ahlu sunnah mengingatkan si fulan al-bid'ah, bid'ahnya di sebelah sini, saya terangkan ini karena kasihan kepada dia. Sudah sekian banyak orang yang tertipu olehnya. Agar supaya dia perhatian bahwa memang jatuh pada bid'ah itu sesuatu yang menyimpang. Diharapkan untuk dia kembali. Hakadha kaum muslimin. Sehingga dosa-dosa yang tersembunyi tidak boleh dibicarakan. Kadangkala lisan kita berlebih. Apalagi sekarang dunia maya sangat mudah sekali mengekspos atau banyak cara untuk bisa mengetahui aib orang. Jangan ikut-ikutan. Yang kita bicarakan adalah tentang dzunub alladzi 'ala nafih. Dosa-dosa yang dia terang-terangan, maka kita membicarakannya. Taqul tara fulan adhhar bi'at al-fulaniyah. Idu ilaiha ihdaruh. Misal seperti kata beliau, engkau melihat seorang mengajarkan bid'ah. Misal seorang mengajarkan kalimat Al-Quran makhluk. Ini bid'ah atau bukan? Bid'ah yang sampai tingkatan bisa menyebabkan kafir pelakunya. Maka ketika muncul ada orang seperti itu, kita peringatkan umat. Hati-hati dari si A. Dia dai yang mengajar kepada pemahaman yang sesat. Contoh kesesatannya, dia mengatakan Al-Quran makhluk. Hakadha kaum muslimin. Bisa difahami? Qala al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, idza kana ar-rajulu mukhalitan fi sayr li ahli syarr yuhadhar an. Berkata al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, apabila ada seorang yang dia bergabung dengan orang-orang yang buruk dalam sebuah perjalanan, maka dia pun diperingatkan akan bahayanya. Ada seorang bergabung dengan ahlu bid'ah dalam sebuah safar, itu menunjukkan kecocokan dia dengan ahlu bid'ah tadi. Kalau dia ahlu sunnah, dia tidak akan mau bergabung, bersafar dengan ahlu bid'ah. Karena ahlu sunnah tidak akan suka dengan bid'ah. Tetapi kali ini dia mau. Dan sudah berjalan berapa kali. Maka yuhadhir min. Kita tahdir dia. Kita peringatkan manusia untuk menjauhi dia. Dikarenakan dia sudah terang-terangan dalam melakukannya. Dan terbukti betul. Dia berjalan dengan ahlul bid'ah. Yang terakhir. Pada bab ini nomor ke-550. Qala Muhammad bin Abdullah. Ibni Abi Zamanain. Rahimahullah ta'ala. ولم يزل أهل السنة يعيبون على الأهواء المضلة وينهون عن مجالستهم ويخوفون فتنتهم ويخبرون بخلافهم ولا يرون ذلك غيبة لهم ولا طعنا عليهم. Berkata al-Imam Muhammad bin Abdullah ibn Abi Zamanain rahimahullah ta'ala, terus menerus ahlu sunnah dari zaman Nabi, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan sampai hari ini. Terus menerus. Ahlu sunnah akan memperingatkan umat dari bahaya ahlul bid'ah yang menyesatkan. Nabi tampil dengan hal ini pada setiap minimalnya. Pada setiap khutbah Jum'at. Belum mengingatkan manusia dari bahaya bid'ah. Di saat itu belum muncul bid'ah. Ya. Wainhaun, mereka melarang dari duduk dengan ahlu bid'ah. Memberikan rasa takut kepada mereka dari fitnah ahlu bid'ah. Dan mengabarkan bahwa mereka orang-orang yang menyimpang dari sunnah. Dan hal itu tidak termasuk dari ghibah. Hadirin kaum muslimin, ini akhir dari bab kita. InsyaAllah dalam pertemuan akan datang.